إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah jami'an ahibbati fillah hafizakumullah senantiasa kita tiada henti-hentinya selalu dan wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa ta'ala terus anugerahkan kepada kita sampai detik ini. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang begitu banyak dan kebaikan yang begitu berlimpah. Yang paling agung, yang paling besar dari kenikmatan tersebut adalah nikmatul Islam, adalah nikmat kita beragama dengan agama Islam. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang la yu'adiluha syai, yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya dari apa yang ada di kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga kenikmatan ini terus-menerus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan kita pada kesempatan ini sampai detik ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jal. Demikian juga keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kondisi negeri dan tempat kita yang alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari berbagai macam musibah dan juga bencana. Semoga dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita, menyelamatkan kita dari berbagai macam bencana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan di negeri ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Sehingga kita pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita melihat adanya musibah tersebut, kita berdoa sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi afani hadza mimma batalahu bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, kita mengucapkan segala pujian memang hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi afani hadza, yang telah menyelamatkan aku, mimma batalahu bihi, dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang lain. Wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan maha suci Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semuanya dengan karunia yang begitu banyak. Naam. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan di malam hari ini yang semestinya kita membahas tentang membina keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga, yaitu terkait dengan hukum az-zawjain, hak-hak suami istri. Maka saya lebih memilih tema membacakan sebuah risalah dari Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, karena nasihat beliau itu sangat tepat, terkhusus di masa-masa sekarang yang kita mendengar berbagai macam bencana datang silih berganti dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan berbagai macam bentuk musibah-musibah yang ada, di mana risalah ini diberi judul dengan min hikmatillah taala ibtila'ul ibad bil masa'ib wal fitan minha az-zalazil. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya bil masa'ib wal fitan, dengan berbagai macam musibah dan berbagai macam ujian dan cobaan, di antaranya adalah dengan terjadinya gempa bumi, az-zalazil, dengan terjadinya gempa bumi. Sehingga risalah ini ataupun nasihat yang beliau sampaikan ini kiranya sangat tepat untuk kita dengarkan bersama, ya terkhusus di masa yang belum lama ini kita mendengar suara-suara kita yang ada di Pulau Lombok, Allah SWT timpakan musibah kepada mereka berupa az-zalazil, berupa gempa bumi yang merenggut korban nyawa yang tidak sedikit dan menghancurkan sarana dan prasarana, bangunan, pepohonan dan jalan yang ada. Nah, dan ternyata pada waktu yang lalu, tepatnya di hari Jumat, maka kita semuanya juga mendengar dan menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah dan ujian kepada saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sulawesi Tengah, yang terkhusus yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada mereka dengan dua bentuk. Yang pertama adalah diberikan musibah berupa gempa bumi yang disusul dengan gelombang tsunami. Ya nasallallahu salama wal afiyah. Nah, sehingga sangat perlu untuk kita sampaikan di majlis ini, dan kita sangat butuh kepada nasihat beliau, karena jangan sampai kita merasa aman bahwasanya ketika tempat kita berada tidak terkena musibah gempa bumi ataupun musibah-musibah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala timpakan di tempat-tempat yang lainnya, jangan sampai kita merasa aman dan kemudian kita merasa lebih baik, akhirnya muncul ujub, bangga diri ya kepada diri kita masing-masing. Nah, dari Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, di mana nasihat ini beliau tujukan ila kafati ikhwani muslimin, kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya dan kepada mereka untuk mengamalkan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri saya dan mereka dari segala sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemarahan, murka dan juga adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memulai nasihatnya dengan keharusan dan kewajiban bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja dari kenikmatan-kenikmatan yang ada pada antum semuanya, yang ada pada anda, pada keluarga anda, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena daya dan upaya kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kita merasa kita adalah orang yang mulia dan pantas untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, tetapi semata-mata adalah fadlun minallah, karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal terhadap seluruh kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan hendaklah kita berhati-hati jangan sampai kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena segala nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, kepada hamba-hambanya, sebagaimana dalam firman-Nya, la'allakum tashkurun, agar kalian semuanya menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini merupakan sebab dilanggengkannya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan sebagai sebab ditambahnya kenikmatan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid." Jika kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan kenikmatanku kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur terhadap kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih bagi mereka-mereka yang mengingkari, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Nah, sangatlah dahsyat. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk berdoa pada setiap akhir salatnya sebelum salam, pada tasyahud akhir sebelum dia mengucapkan salam, Maka Nabi SAW berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal untuk mengucapkan doa ini: Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah, tolonglah aku untuk selalu berzikir mengingatmu dan selalu bersyukur kepadamu, dan agar bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Nah, sehingga seseorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala butuh pertolongan Allah, butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersyukur, bisa selalu mengingat Allah, dan agar bisa beribadah dengan baik, yaitu beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya termasuk di antara kebaikan, kata beliau, hal yang baik yang para Nabi alaihi wassalatu wassalam dan para Rasul berhias, demikian juga para pengikut mereka, ya, berhias dengan sifat-sifat dan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah syukurnya mereka terhadap kenikmatan, dan mereka meminta kepada Allah agar diberikan taufik, diberikan hidayah untuk bisa bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di antaranya adalah doa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman alaihi salam yang beliau telah diberikan kerajaan yang sangat besar yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain Nabi beliau, selain beliau Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, beliau bisa menundukkan bangsa jin, termasuk juga memahami bahasa binatang. Ya, tetapi yang seperti ini beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla dalam doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku, berikan taufik, berikan ilham kepadaku agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku. Ini beliau meminta Nabi Sulaiman kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan bantuan, diberikan taufik untuk bisa bersyukur kepada Allah terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh alaihissalam di dalam firman-Nya, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam termasuk dari hamba yang bersyukur, mendapatkan predikat sebagai hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Lalu bagaimana tanda-tanda seseorang yang bersyukur terhadap nikmat dari Allah Azza wa Jalla, disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Wa min alamati syukri nikmah, dan di antara tanda-tanda seseorang bersyukur terhadap nikmat dari Allah Azza wa Jalla, isti'maluha fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala wa 'adamu isti'anah biha 'ala syai'in min ma'asihi, 'ala syai'in min ma'asihi. Nah, di antara tanda seseorang bersyukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla ketika dia mempergunakan nikmat tersebut di jalan Allah Azza wa Jalla, mempergunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk membantu dia di dalam ketaatan kepada Allah, membantu dia untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'adamul isti'anah biha 'ala syai'in min ma'asihi, dan tidak mempergunakan kenikmatan tersebut untuk melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda seorang yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, adalah dengan mempergunakan kenikmatan tersebut, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, membantu dia untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak dipergunakan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga di antara tanda seseorang yang bersyukur adalah at-tahadduts biha 'ala wajhil i'tiraf biha lillahi wa tsana 'alaihi la tatawulan wa fakhran 'ala man haramaha wa la riya'an wa sum'atan. Ya. Dan di antara bentuk rasa syukur pula adalah at-tahadduts. Seseorang itu menceritakan kenikmatan tersebut kepada orang lain, menceritakannya sebagai bentuk rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adanya keyakinan di dalam kalbunya bahwasanya nikmat tersebut itu semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla, sehingga dia ceritakan, dia mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membanggakan dirinya, ya, bahwasanya kenikmatan ini dia peroleh karena kehebatan saya, karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya, karena daya dan upaya saya. Ya, tetapi betul-betul dia iktiraf, mengakui dan meyakini bahwasanya nikmat tersebut semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menceritakan kepada orang lain bukan dalam rangka untuk berbangga diri dan sombong, ya, terutama bagi orang yang belum mendapatkan kenikmatan seperti yang dia dapatkan. Bukan pula dalam rangka riya wa sum'atan, bukan dalam rangka riya, ingin dilihat, pamer, ingin didengar, kemudian mendapatkan pujian dan juga sanjungan. Nah, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata beliau, wa min hikmatillah subhanahu wa ta'ala annahu yahtabir ibadahu fayabtalihim bil khairi taratan wa bil syarri ukhra. Di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah azza wa jal di antara hikmahnya akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Maka di antara mereka ada yang Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan diberikan al-khair, diberikan kebaikan, hal-hal yang disukai oleh jiwa ini, ya, berupa kekayaan, kesehatan, kelapangan, berupa harta, ya, berupa materi dan seterusnya. Itu juga sebagai ujian. Juga ada di sana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya. Seperti kefakiran, ya, atau kemiskinan, sakit. Dan lain sebagainya dari hal-hal yang memang tidak disukai. Dan dengan ujian-ujian tersebut, maka kaum mukminin, orang-orang yang beriman, justru semakin bertambah keimanan mereka dan semakin bertambah ta'alluqnya mereka, tawakalnya mereka dan bersandarnya mereka, bergantungnya hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yasbirun, dan mereka kaum mukminin, mereka bersabar terhadap segala apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya, agar mereka mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan demikian juga agar mereka itu merasa takut dari buruknya akibat perbuatan-perbuatan dosa apabila perbuatan dosa itu mereka lakukan. Akhirnya mereka pun menahan diri jangan sampai mereka terjatuh ke dalam perbuatan ma'asi wa dzunub, karena akibat yang buruk yang akan diperoleh ketika melakukan perbuatan-perbuatan ma'asi wa dzunub, perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami uji kalian itu, manusia itu, dengan kejelekan dan kebaikan, itu semuanya sebagai fitnah, sebagai ujian dan cobaan. Sehingga ujian itu bukan berupa kebaikan, bukan berupa keburukan saja atau hal-hal yang tidak disukai, tetapi kebaikan, kekayaan, kesehatan, harta yang berlimpah itu juga merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian, bisyai'in minal khawf, dengan sedikit dari rasa takut. Ya, sedikit dari rasa takut, wal ju', sedikit dari rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan, sedikit dari kurangnya harta benda dan juga jiwa, wasamarat, buah-buahan, wabashiris sabirin, dan bersabarlah bagi mereka-mereka yang mau dan bergembiralah bagi mereka-mereka yang mau bersabar. Nah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa dengan musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat di atas kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya pasti Allah Azza wa Jalla akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya, memberikan cobaan kepada mereka sebagaimana yang seperti ini telah terjadi pula, menimpa pula umat-umat sebelum umat Islam. Sebelum umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka juga ditimpa dengan berbagai macam ujian dan cobaan sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Baqarah, ya, bahwasanya mereka ditimpa dengan masatul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula rasulu walladziina aamanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Mereka ditimpa dengan berbagai macam kesengsaraan, dengan berbagai macam kesulitan, dan digoncangkan dengan berbagai macam musibah, hal-hal yang menyusahkan mereka, sampai-sampai seorang rasul dan orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapankah datang pertolongan Allah Azza wa Jalla? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Nah, kata beliau, fa idza sabaru ala hadzal ibtila wa anabu ila Allah wa raja'u ilayhi fi kulli ma yusibuhum inda dhalik yusibuhum Allah wa ridahu wa maghfiratuhu. Apabila mereka bersabar terhadap ujian tersebut dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla pada setiap musibah yang menimpa mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla akan memberikan keridhaannya dan ampunannya kepada mereka, serta Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan mereka di dalam jannahnya, di dalam surganya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan bagi mereka yang lebih baik dari apa yang luput bagi mereka karena sebab musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Nah, sehingga ketika ditimpa dengan musibah, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku. Allahumma ajurni fi musibati, berikanlah pahala kepadaku pada musibahku ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik darinya. Nah, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik darinya. Sehingga ketika dia berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang telah luput darinya. Nah, kata beliau, wa ma yasulu fi hadzal qaul, dan apa yang terjadi di alam ini, di negara-negara yang ada, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti terjadinya berbagai macam bencana-bencana, ya apakah itu berupa bencana petir yang menggelegar yang membinasakan mereka yang mendengarnya, ya ataupun angin puting beliung, angin topan, angin ribut, ataupun berupa banjir yang membinasakan, nah, atau berupa gempa bumi, ya gelombang tsunami, atau ditenggelamkannya, dibenamkannya mereka ke dalam bumi, nah, yang dengan sebab itu semuanya menyebabkan hancurnya bangunan-bangunan dan sampai tumbangnya pohon-pohon yang besar pula, dan dengan sebab itu pula hancurnya ya jiwa dan juga hilangnya harta benda. Nah, maka apa yang terjadi itu semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan itu merupakan tahfif minhu subhanahu wa ta'ala. Tahwif minhu subhanahu wa ta'ala merupakan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menakut-nakuti hambanya, ya, agar mereka merasa takut kepada Allah azza wa jal, memperingatkan hamba-hambanya jangan sampai mereka terus menerus dan selalu berbuat kemaksiatan kepada Allah, berbuat perbuatan yang melampaui batas. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mendorong mereka untuk mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar mereka mengetahui ya akan besarnya kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan lemahnya makhluk ini, wal adabul akhirati akbar, dan agar mereka mengetahui bahwasanya sungguh azab Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat jauh lebih besar daripada apa yang antum lihat dari gempa bumi dan korban-korban yang ada, yang mereka tertimpa dengan reruntuhan sampai meninggal, ataupun gelombang tsunami, ya maka itu belum seberapa dibandingkan azabul akhirah, dibandingkan azab di negeri akhirat, karena azab di negeri akhirat akbar, itu jauh lebih dahsyat ya dibandingkan apa yang terjadi ya di muka bumi ini berupa bencana-bencana yang ada di kehidupan dunia ini. Nah, kata beliau, "Lamma kadzabat Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," dan ketika orang-orang musyrikin Quraisy mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menghancurkan umat-umat sebelumnya yang mereka telah mendustakan para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal min mahis." Dan betapa banyak kami telah menghancurkan umat-umat sebelum mereka, yang mereka itu lebih kuat dibandingkan mereka, yang mereka itu lebih kuat ya dibandingkan kalian wahai orang-orang musyrikin Quraisy, lebih kuat. Fanaqabu fil bilad, mereka telah menjelajahi berbagai negeri. Hal min mahis, apakah ketika azab itu turun mereka mendapatkan tempat berlindung, bernaung, tempat untuk lari menyelamatkan diri? Ya ternyata tidak. Mereka tertimpa dengan azab Allah, dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada segala peristiwa-peristiwa itu terdapat peringatan bagi siapa-siapa yang masih memiliki kalbu, masih memiliki hati, dan masih mau mempergunakan pendengarannya dalam keadaan dia telah melihat fenomena yang terjadi. Nah, sehingga kata beliau, wajib bagi kaum mukminin semuanya untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa diawasi oleh Allah azza wajalla dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terjadi bencana menimpa mereka, ya, maka kewajiban mereka untuk pertama kali kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah mereka yufattishu fi anfusihim an asbabi ma hasal. Dan hendaklah mereka mengoreksi ya mengevaluasi kondisi dirinya. Jangan-jangan memang perbuatan kemaksiatan yang dilakukan itulah yang menjadi sebab turunnya musibah, yang menjadi sebab turunnya bencana tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ma asabakum min musibatin, dan apa saja dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kalian, fa bima kasabat aydikum, maka itu karena sebab dosa-dosa yang diperbuat oleh kalian. Karena sebab dosa-dosa yang diperbuat oleh kalian, wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memaafkan dosa-dosa kalian. Nah, sudah banyak memaafkan dosa-dosa kalian. Banyak yang sudah diampuni. Nah, tetapi karena sebab dosa-dosa, misalnya dosa yang kita lakukan 100%, Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni ya 80%-nya misalnya, adapun 20%-nya ya terpaksa Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, ya karena tidak ada cara yang lainnya, dan itu mengandung hikmah yang mendalam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi dan selalu berbuat melampaui batas. Ya, sehingga dengan cara itulah cara yang sangat tepat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana kepada mereka, ya. Di antaranya barakallahu fikum untuk menyadarkan yang mereka-mereka barakallahu fikum yang melihat dan mendengar terjadinya bencana tersebut, dan juga untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan takfirud dzunub, ya, dengan sebab musibah tersebut yang menimpa seorang mukmin ketika itu, maka itu sebagai penghapus dosa-dosa mereka dan untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selamat dari musibah tersebut agar mereka semakin bersyukur, atau mereka kemudian bersabar terhadap musibah tersebut yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pahala yang berlimpah kepada mereka semuanya. Nah, wallahu alam bisawab, kemudian bisa kita sampaikan insyaallah ba'da isya kita lanjutkan. Nah, tafadhalu barakallahu fikum.